توبة إلى الله وتقربا إليه ولك وإمرة الله بشفاعة رسول الله بنيت وبنيت التعلم والتعلم والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والاسترشاد والإرشاد إسلامنا وآباؤنا وأسلافنا من العلماء العاملين علماء النهديين ساداتنا العلويين والمصنفين في كتب علوم الدين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدينا وأستاذنا مشايخنا وإخواننا المسلمين ومن سبق في هذا المقام في التعليم والتعلم وجميع الحاد المستمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا ذريتنا وحنا المستمعين الحاضرين بمددهم دنيا دنيا من أخرين غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب ونيل المطلوب مع الراحة وصلاح الأجساد المسلوب الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم من هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا dipun paringaken Gusti Allah dumateng kula panjenengan sedaya dengan nikmat niku kula kalih panjenengan saat niki dipun takdiraken, dipun kersakaken, dipun pilih kalian Allah Subhanahu wa taala dados tiyang ingkang saged meluangkan waktu kangge ibadah dumateng Allah, ngaji, iktikaf, mirengaken dawuhipun Gusti Allah, Gusti Rasul, menawi dalam perjalanan hidup kelampahan sikap kula kalih panjenengan sehari-hari niki kok kirang cecek adoh ambik piwulangane Gusti Allah, muga-muga disepuro kalih Allah Subhanahu wa taala. Sakmantune kula kalih panjenengan mirengaken apa ingkang dipun dawuhaken Gusti Kanjeng Nabi, mugi-mugi Gusti Allah nulungi gampangaken kula kalih panjenengan ngelampai napa sing dipun kersakaken Allah dan Rasul. Wonten panggonan sing penuh rahmat saat yang penuh dengan nafahat, pemberian dan penawaran dari Allah Subhanahu wa taala, kula kalih panjenengan cuma nyuwun dumateng Allah. Mugi-mugi kula kalih sampean sedoyo sekeluarga yang mendengarkan atau yang hadir mendapatkan barokah rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipun paringi ilmu sing manfaat, dipun tulungi saged ibadah saking sampai ngasilaken ridhone Allah, umur yang barokah, rizki sing murah yang cukup kangge sangune ibadah, sehingga ibadah kita tidak sampai kocar kacir krono golek dunya, keluarga kita dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah, dados tiang sing selamat, tiang sing saih ya Allah, dados tiang kang bahagia fit dunia wal akhirah. Nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad sing tutup opo sing dilarang ambik Gusti Allah kanggene wong lanang, koyok-koyok para hadirin kula kalih sampean ngene gak oleh, ngene gak oleh, ngene gak oleh. Pancen dawune Gusti Kanjeng Nabi, ad-dunya urip ana ngene donya iki seneng kaya apa? Si jenun kaya penjara lil mukminina kanggene wong iman. Lek penjara ana donya kaya penjara dadi wong mukmin, gak dadi wong mukmin ae sak karepmu. Sing dimaksud penjara niku ngeten lho. Dadi sampean dadi wong mukmin iku gak oleh nglakoni utawa bertindak sewenang-wenang karepe dhewe. Mangan dibatesi, sing halal-halal tok, sing haram ojo. Kan dibatesi to? Nah, koyok panjang ditaker. Ana penjara gak oleh, metu ya ana jame, ngene ya ana jame, ditoto. Dadi gak iso bebas. Kang ngene wong mukmin jam 4 kudu wis tangi sembahyang subuh. Mari sembahyang subuh ojo turu, lek atimu gak kepengin fakir, fakir iku duduk melarat tok. Fakir itu artine barang sing gak perlu pon dadekno perlu. Mari ngono barang gak perlu ku mangko dadekno perlu, akhire kon ngoyoh oleh njaluk nang kene Gusti Allah. Bareng wis dikeki padahal gak ono apa-apa. Dadekno soro itu fakir. Jadi fakir itu duduk wong melarat kok bukan. Akhire wong nek turuan mari subuh uripe muspro. Iya. Kapan berone kula kali sampean lek wangsul nang kene Gusti Allah. Iya. Jadi kehidupan dunia ini bagi orang mukmin gak iso bebas. Tetap ada batasan. Batasan-batasan aturan itulah yang menggambarkan koyo urip ono penjara. Wa jannatun, dan merupakan surga, lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Apakah surga dunia? Boten, umpomo ono wong kafir melarat wisan rat uripe soro ngea nyambut gawe soro loro penyakiten wis loro tok iku sik swarga gawe wong kafir. Kok iso dibanding kon besok mlebu lek wis mati gak leren kon digebuki ambek malaikat swambat tok ane digebuki. Gak ono sing nolong, gak ono sing simpati. Nah mergane iku urip ono donya iki kangge wong kafir sik pindoan koyo swarga tinimbang urip ono ngene akhirat. Jadi pun salah tafsir, lek wong salah tafsir, lek ngono enak ngene gak iso. Kita tidak bisa bebas lek kanggene wong mukmin. Mergane jangan merasa kita itu dibatasi. Ya. Memang ditoto ambek Gusti Allah, mengkolek ne wis oleh ngono swarga sakarepmu entek-entekno wis. Ya. Para hadirin, muka-muka kula kali sampean dalam mengarungi kehidupan dunia yang begitu banyak gemerlap memikat, suara kabeh ku menyuarakan hak asasi manusia, emansipasi wanita, kebebasan wong wedok, kebebasan hidup, tuntutan ngene, tuntutan ngene, koyok-koyok sing nuntut sapa, nuntut nang Gusti Allah ta kon. Iya. Kon gak ero ta critane menungso sing tau urip ana donya. Wocon cerita-cerita yang dalam Al-Qur'an itu. Kejadian-kejadian yang menimpa di dunia tentang orang-orang yang bebas itu lihat. Iya, ojo nuntut tok. Begitu tuntutan ngene wis Gusti Allah ngidoni golek gelempengan wis. Kula kali sampean ditoto ambek Gusti Allah, donya iki ujian, ujian, ujian. Gati kongkon meneng repoto yo apa kula kali sampean kengken golek sangu. Nggih. Yeah. Pesene surat ngene Luqman ya apa ya? Ya bunayya aqimis shalah. Nak, pesena aku nang kon ya. On urip ono endi repoto yo opo soro yo opo uripmu sing tak pesen mek siji jogon lakonono pentingno gatekno salat berjamaah berjamaah enak uripmu ya ojo niru wong sing bebas-bebas ya. Wa Ahmad lan ngiriwayatakan Imam Ahmad wa Syaikhani lan Syaikhon guru loro Imam Bukhari Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu an innama yalbisul harira sak temene orang yang memaksakan diri wong lanang, wong lanang sing jarak gawe pakaian sutra baik itu artis utawa wong ping biasa fit dunia ing dalam donya man yaiku wong la khalaqa lahu fil akhirati besok ana ngene akhirat dadi wong melarat ton cuk sumbar sik ana donya ilingo lekon iku nanti akan dilepas semuanya genti salinan lawan bo putih. Ya. Yeah. Ojo polai sak niki sik jabat, jabatanmu ada waktunya. Lek wis entek jabatane, biasane merentah, leren pensiun, diperintah masyarakat stres. Iya. Yeah. Loro. Lolo iku ana donya, ana akhirat tambah. Tambah. Uraimu tak jendral iyo. Tilkat darul akhiratu lilladzina la yuriduna uluwam fil dunya. Besok ono akhirat itu disediakan bagi orang-orang yang dahulu hidup di dunia gak sok sumbar pamer gak wonge andap asor. Apapun yang ada dalam diri kita, bu elmune, jabatane, pengarone, sugene, tetep awak niki tidak lebih wayangi Gusti Allah. Iya. Dalangi Gusti Allah. Lek digawe diangkat, mari diangkat dikeplekno, ya wis. Lek kula kali sampean sok pamer ana ngene donya, maka di akhirat nanti kula kali sampean nelongso gak duwe apa-apa. Nelongso. Iya. Ya jadi orang-orang biasa sing kumpul orang miskin. Lihat rahasia Nabi Sulaiman sing begitu wagung ketika dia ke masjid kumpul ambek wong kepingin dia iku kumpul ambek wong sing gak duwe. Ya wedi wong gak duwe dudu dijajari to nggawa amplop sing rodok kandel didele ngene. Iya, lek wong sak niki gak akurin Nabi Sulaiman. Wong sing melarat sampean kancaku ya. Iya, kancane dong kene butuh duit are. Dipisi to. Yo cok ngomong, sekali-kali jangan marung. Iya. Ayo cak, sampean tak jak marung. Kaya ugi ngoten to ya. Iya. Dijak marung, dibungkusno, disangoni. Lek Nabi Sulaiman kumpul wong gak duwe, marung ngene, ya Allah, wong miskin kumpul wong miskin, adem atiku ngoten jare Nabi Sulaiman. Gawe apa ngono? Niki gawe mecano gempur kesombongan nafsune. Iya. Yeah. Insyaallah. Jadi wong gak duwe aja komentar. Sugih apa iku ngene? Wis sabar, aja maca wong sugih. Iya, nrimano njaluk nang Gusti Allah. Kaya Kanjeng Nabi lho nek wong sugih kirane awak kepengin sugih, ya Allah. Kula sampean sugih nono ngene akhirat ta. Ngoten. Iya. Kula sampean kaya ngoten. Kaya ngoten. Wal bazar an Hudzaifah mauqufan hali rupa hadis mauquf. Mauquf niku sinis maudhu. Mauquf niku cuma mandek teko ngene tabiin. Gurune sahabat gati waca terus dhewe meloncat nang ngene nabi. Hadis niki dawuh ngeten man labisa sauba haririn. Sopo biyen sing ana ngene donya nyoba-nyoba gawe pakaian teko sutra. Mbok iku mang digawe pameran utawa digawe cuma mantenan. Albasahullahu sauban minan nar. Moko Gusti Allah ganti pakaian niku mang pakaian sing tekon roko ketoke sutra iki lho sutramu sing kon gawe biyen gawin digawe Pak begitu digawe, masya Allah, leleh awak wongkep lengket diceplok kaken gak kene. Ya yauman mek sedina tok, umpama sak jam ya dikei sak jam, lek rong dino ya rong dino. Ya laisa min ayyamikum, waktu niku mboten kaya waktune Gus kula kali sampean, lakin min ayyamillahit tiwal, tapi perhitungan detik dan menitnya itu menurut Gusti Allah. Piro sak menite? Wa inna yauman sedino inda rabbikum, besok lekon masuk sebo ngalih nanggene akhirat, ka'al fisanatim mimma ta'udun, sewu tahun niku pak podo ambek pinten sedino. Iya, sewu tahun podo ambek sedino sak menite ya puluhan tahun. Kula kali sampean ongkep wayahe sembayang wis gak khusuk, apa maneh dikei kaya ngono, gak sobot, gak sobot, wis gak sobot. Iya. Bali maling ya, sutra niku mboten kaya sutra sing kaya kain BHS niku, sutra asli. Ono sutra asli niku ngene lek ne sarung sing gawe iku wong Islam sayyid pisan. Mari ngono wis diukur. Dhek umpama gawe sutra asli digawe wong ya melok kedusan pisan. Cuma muni sutra 100%. Nggih ya. Niku gak goro ngono iku. Yo gak didelok teko ndi kualitas yang mana. Ya, campurane kata. Lek sing wong sing luwi hati-hati, krungu sutra tak ile sutra, wis gak gelem. Iya. Kan wonten apa biyen Pak ya, minuman. Minuman niku kan sing recep, Pak. Iya, ditulisin recep iku bahasae wong Jawa bir, ditulisi bir kopi. Haram bir kopi. Padahal senes bir. Iya. Kopi dikein recep. Dadi koyo muni bir kopi bir iku haram iku. Sing dimaksud bir itu adalah minuman yang mengandung alkohol. Alkohol itu adalah cairan yang panas. Lek ni cairan alkohol itu tadi terkandung onok minuman itu sekian persen, maka di dalam ilmu kesehatan sudah dipastikan akal pikiran orang kecerdasan itu akan tertutupi. Maka iku jenenge mabuk. Wong iku mang lek minuman iku kandungane alkohol itu sampai sekian, maka itu sudah dikatakan khomer. Ya. Lah lek umpama wong iku ngombe sak botol, gak mabuk, tetep dosa. Niliki sak tetes, tetep dosa karena itu sudah dikategorikan khomer. Umpama anggur, anggur iku ana recep-recepe, ya ana. Aja maneh anggur, banyu tapi lho ana recepe. Ya. Itu kalau diselidiki ada mengandung alkohol, tapi alkoholnya boten sampai tenggene dadekno ombenan niki wau dadi bir. Jadi napa? Tidak apa-apa. Padha ambek sutra niku wau nggih ya. Campurane luwe akeh sehingga kelenturan dan kelembeannya tidak sampai terlihat, cuma gilape tok. Sehingga oleh teko sutra itu mungkin dijelasno, sehingga rai wong iku lak gawe kain iku mali koyok gayai koyok wong wedok lembe lembeng dan lain sebagainya. Wa Ahmad la yastamti'u bil harir, ora katene menikmati atau dia itu berpakaian, bersolek utawa dandan tampil dengan kepingin ganteng dan gagah, bil hariri dengan sutra, bahan sutra. Sopo man wong yarju ayyamallahi, yang mengharap kebahagiaan, kesenangan ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, wa hisabahu, lan ketika dia itu akan ditanyai, diperhitungno di hadapan Allah. Alhasil para hadirin sekalian, lek kula kali sampean urip ana donya niki, ati-ati apa sing dilarang Kanjeng Nabi ambek Rasul iku dituruti, didoi, pasti mengandung apa-apa. Insyaallah selamat. Iya. Insyaallah selamat. Wa huwa lan ngiriwayataken sapa Imam Ahmad, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, lek pancen wong niku wau temen-temen iman nang Gusti Allah, temen-temen dhewe kepingin selamat lek muleh nang ngene kuburan. Iya, lek pancen temenan gak basa-basi, fala yalbis hariron, wista aku pesen pisan-pisan ojo cedek-cedek sutra. Kae wong lanang, kae wong lanang. Ini wong wedok niki ngajini kae wong lanang tok. Iya. Wala dahaban. Apa mane kon gawe perhiasan emas. Sakniki kata Pak Koro, tiang niku ngenyang jarak biasae gawe ali-ali. Nggih. Yeah. Mari ngono teko emas. Emas e emas, tapi digawe emas putih. Pokoke lek ngandung emas delen wis delen. Nggih. Yeah. Kadang-kadang ngene dicampur. Nggih. Yeah. Iki emas e cuma sakmene. Nah, ojo jarak. Ojo jarak. Iya. Yeah. Lek kon jarang kon ngene, kuatir ya, man ro'a haulal hima yaqau fi. Lek kon cedek-cedek larangane wilayah yang dilarang Allah, maka di kemudian hari kon pasti akan masuk ke dalam larangan itu. Ya. Pertama gak emas titik, gak popo. Suwe-suwe kepingin roto ake. Pinteran setane. Iya. Yeah. Lek kulo kali sampean sebagai pedagang sesama muslim, lebih baik buat cincin orang laki-laki. Wis gak berbau emas. Banyak pesanan. Wis tak konungu ku digudo. Iya. Yeah. Iki lek gak dikei, iki ku awak gak yokul. Be pesanan ngene to. Dikudo ngene Gusti, kula niki angsal pesenan kata duit ini iki lek mboten kula ladeni, mboten angsal fulus niki, lek kula ladeni kula wedi Gusti teng sampean. Terus ya apa wis kula tak belajar ngalah, kula njaluk liron sak niki wis ganti di. Ternyata jare setan iki gak payu temenan wis. Gak yukul temenan. Gusti, ternyata kula mboten yukul temenan, mboten nyekel duit. Gusti, ya nopo nih Gusti. Saben golekno, digolekno ganti ti. Iya. Yeah. Pasti mbo anake dititipno anake, mbo dititipno bojone pasti dan pasti. Urip ana donya niku pasti mendapatkan ujian. Coba diriwayatkan wan nasai anna rajulan, sijine wong lanang, qadama min Najran, dia itu darang dari kota Najran, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lek cara biyen kota Najran iku koyo wong iki teko Jakarta, wonge nang Bangil. Otomatis sak Jakarta iku ngene dhuwit. Iya. Negeri Najran itu adalah negeri yang mewah. Wake duwike wong sugih tok. Lah orang ini datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam, wa alaihi khatamun min dahabin. Padahal orang ini mau masuk Islam. Biasanya Nabi itu kalau ada orang mau masuk Islam, mapake ku luar biasa, senenge. Bareng dipapak dia itu memakai pakaian yang menggambarkan dia itu kaya. Didelok gene tangane iku mang ana ali-ali emas. Fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul gak gelem mapak tapi dhek itu mule ngedo. Bareng ana sing ngomong, "Gusti niki badhe mlebu Islam." Ngeten. Qal innaka jittani wa fi yadika jamratun minan nar. Aku gak polai wong iku mangga, tak apa-apa enggak. Tapi cincin yang di bawah itu tadi itu bernuansa berubah bentuk kaya dhek iku nggawa geni neraka. Sing diketokno Gusti Allah wong iku nggawa geni neraka. Mulai itu lebih besar mergane aku wedi. Gak tak apa-apa. Iya. Yeah. Ya apa tulisan? Kuan simpenan. Baru diterima oleh roh Rasul. Ya. Seandainya Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dukunno hakikate larangan-larangan Allah terhadap kita, kita tidak akan bisa makan, Pak. Gak iso mangan. Orepono dunya wedi tok. Ibadat tok. Saking rahmati Gusti Allah kula kali sampean dikeki lali cekne seneng. Saking welase Gusti Allah kula kali sampean dikeki eling wingi iku oleh orkesan dangdutan biak-biakan koyok gak wedi nang siksane Gusti Allah. Ternyata sekarang dikeki eling welas nang Gusti Allah. Ya Allah, awak wingi nglakoni koyok ngene gak pantes. Lek delok ngaji koyok ngene ya Allah istighfar. Diterima maneh ambek Gusti Allah. Dikeki lali maneh, ngelunjak maneh. Iya. Rahmati Gusti Allah. Lah lek rahmat iku berupa maksiat ngene lho, Cak. Lek sampean iku nglakoni maksiat kok gak gelem tobat, keki eling, itu bukan rahmat, itu adalah bentuk siksaan dan ikob. Lek sampean kesandung kesalahan terus sampean iku iso eling dan istighfar, maka sandungan itu bukan adalah adab, bukan merupakan bencana, tapi itu rahmati Gusti Allah. Paham apa? Iya. Dadi umpama ana bencana ngene bangil plek ngene. Wong sing ahli ngaji tambah ya Allah alhamdulillah, mungkin ini salah saya. Krono wis ditalangi Gusti Allah sembahyang maca Quran istighfar istighosah semuanya itu sudah ditalangi Gusti Allah gawe ngilangno lengkete dosa iki kok tidak mampu, daripada besok mulai digebuki tak gebuki ana kene dhisik dadi tambah istighfar. Lah kan gene wong sing ahli maksiat iki contone kon njaluk diajar tak ajar apa tambah tobat enggak pancet gak istighfar malah ngomong ini bencana alam gak nambah istighfar kon wis tak kei peringatan ngene pancet kelakuanmu wong kon wis jerit-jerit mindan nio ono gini akhirat nanti. Lah itu datangnya bencana itu ada kalanya merupakan rahmat, ada kalanya diterimanya sebagai siksa siksaan. Yen delok akibate mawon. Iya, lek sampean diselentik tek muni astagfirullahalazim. Dan rahmat. Aku sampe nyelentik wong, aku kan dilentik kocok. Iya. Tapi kalau toh semakin jauh kita, maka itu menunjukkan ada. Begitupun juga rezeki. Tutu adab toh. Sampai dikei suki. Sampai dikei jabatan. Sampai dikei ngene. Dijadeno ustad. Undangan akeh. Kok maliku lu gak kenal ambil jamaah masjid. Lah itu adab. Iya. Yeah. Undangan akeh malik gak tahu ngaji. Amplopi lu gede. Lah itu adab. Iya. Yeah. Dolek semakin banyak, semakin welas, semakin kumpul, semakin gini. Itu ada rahmat. Ya didelok aja lah. Datangnya itu berupa apa? Akibatnya apa? Akibat niki sing dadekno penilaian. Apakah ini siksaan? Apakah ini rahmat? Semua kejadian yang mengantarkan kita kepada dekat pada Allah, maka itu namanya rahmat. Semua kejadian baik yang senang atau tidak lek dadekno kula kali sampean adonan Gusti Allah, maka itu menjadi satu siksaan. Nah niku wau ngoten. Lah lek umpama wong maksiat iki Gusti Allah kan ate kok ngene iki critane umat Nabi Musa. Lek ne jaman biyen jamane Nabi Musa pernah diuji coba kan. Wong ngentit langsung apa setruk apa yo leren menungso yo pancet kilo Gusti Allah lek tandang gawe untung sampean umate Nabi Muhammad ngentit balak-balik jadi kaya set setruk apa kita itu dirahmati lo besok ketemu kon selamat sak niki gak selamat be besok. Jangan kau mengerasa polae sak niki lolos meneh ya lolos ndak bisa. Sekecil apapun kesalahan akan diadili oleh Allah. Iya. Yeah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabam. Hati-hati le. Kon besok nang aku. Lekon moro nang aku tak teliti tak eja kon hati-hati. Iku digokon maca tiap Jumat. Sing Jumatan sing makmum ngene tok. Suwene rek. Resapono seminggu bisa. Ya. Resapi, hati-hati kon. Niku padahal niki satu contoh. Lho koyok ngono Nabi ndelok wong tali-ali masan wedi krono apa itu ditunjukkan la apa wong iki nggawa napa geni koyo ngene iki la apa gak kuat kanjeng Nabi nyekri iki wae ya ilah wa muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin. Ada seorang sahabat jamaah kanjeng Nabi. Wong biyane mesti mboten semerap krana gak weruh. Dia itu ya tak hadus bisnis mah kepengin dudukno oleh rezeki. Jadi dia iki kepengin ali-ali masa. Diceluk welas Kanjeng Nabi. Dicoplok. Kon gak keberatan nak lek iki tak buat. Napa sih Kanjeng Nabi? Gak oleh wong lanang itu ngene. Buat ambek Kanjeng Nabi. Fatarakahu. Ya, dibuang. Waqala ya'midu ahadukum ila jamratinarin fayaj'alahu fi yatihi. Ngene, lek kon memaksakan diri gawe ali-ali teko emas dadi yo ali-ali iku mak bunder tok kaya ali-ali mesti ngono iku mang. Berarti kau memaksakan diri ngeyel galuk mawoe geni neraka. Lah untuk iku sakniki kita coplok nggih Kanjeng Nabi. Fakila mongko dikandani lirojuli wong sing duwi ali-ali niku wau. Ba'da ma dzahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakwise kundure Kanjeng Nabi. Ali-ali sampean ta? Nggih. Khud qatamaka intafi' bi eman emas regane lah larang cukupen ali-ali Kanjeng Nabi wis gak ono. Kaya apa? Bidal dilebur dadekno dhuwit sedakono dene masjid. Faqala wallahi demi Allah la akhuduhu wa qad tarahu Rasul. Aku gak katene njukuk barang sing gadi arepi ambek Rasul. Pepen harga yo apa pepen. Saking mantepe iman nang kene Rasulullah. Muga-muga kula kalih sampean dipun paringi mahabbah cinta nang kene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta nanggene Gusti Allah kados Gusti Allah memberikan kecintaan pada Rasul dan Rodan Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita kepada dunia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma waffiqna lima tartadi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلاً وجوداً منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه إدادة صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.